Mari ikut orang berdenda. Mari ikut orang belanja. Belanja? Belanja ke mana? Belanja. Gabah 42 kalau nona sayang beta, mari dekat dekat dekat jua. Kalau nona sayang beta.